Mitra bisnis kinerja Kabinet SBY kembali mendapat sorotan menyusul diumumkannya rapot merah bagi sebagian anggota kabinet oleh unit kerja pembantu presiden yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto. Untuk melanjutkan bahasan atas hasil evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dalam hal evaluasi kabinet, namun sebagian kalangan justru mempertanyakan parameter dari evaluasi itu. Nah, apa pendapat Bapak? Ya, saya kira Pak Kuntoro sendiri saya kira cukup punya parameter. Nggak mungkin ini kita nilai gagal, nilai bagus, ini nilai ya biasa-biasa aja tanpa ada ukurannya gitu. Dan saya yakin ukurannya bukan kualitatif, meskipun kita nggak tahu, tapi pasti ada kuantitatifnya itu. Artinya, contoh paling gampang, kalau kebijakan presiden, arah kepemimpinannya SBY ini selalu sangat memperhitungkan citra publik, gitu, public image, kan parameter kinerja kabinetnya mudah. Berapa kali dia muncul di media, di koran mana, nilainya apa, apa yang disampaikan, dibuat analisa isi aja, konten analisis untuk yang bersangkutan di media, cetak maupun TV gitu. Dan reaksi publik, selesai urusan kan gitu. Tapi Pak Hermawan, ada juga yang melihat bahwa parameter dari evaluasi itu hanya berdasar pada list kerja yang dibuat oleh masing-masing menteri, Pak. Ya, bisa jadi begitu. Saya nggak tahu ya, karena saya juga tidak baca sendiri laporan itu gitu ya. Tapi kalau dinilai dari daftar yang program kerja yang dibuat oleh menteri itu sendiri, malah lebih bagus. Artinya, kalau dia yang bikin sendiri, kok dia nggak sanggup ngerjain sendiri. Antara perencanaan sama pelaksanaan kan harus sebanding, setara kemampuannya kan gitu. Baik, Pak Hermawan. Contoh kasus yang mengemuka adalah rapot merah yang diterima Menkumham yang sebenarnya terkait dengan kelemahan kementerian lain dalam mencairkan anggaran. Apa pendapat Bapak tentang ini? Kalau itu ya dia salah. Kenapa kementeriannya yang telat, yang lain enggak kan gitu. Artinya memang kapasitas sistemnya enggak sampai ke sana gitu. Satu, enggak bisa cari alasan. Kalau dia udah tahu kayak begitu ya kenapa bikin target itu gitu. Tapi memang interdept, artinya itu harus dilihat interkoneksi dengan kegiatan dari kementerian yang lain. Contohnya yang paling enak itu sebetulnya kalau mau dinilai itu kan Menteri Pariwisata dan Jalan-Jalan. Gitu. Iya, bukan pariwisata dan kebudayaan, mau kerjanya cuma jalan-jalan. Menteri ini yang paling tidak ada risikonya. Kenapa? Kalau turis asing yang ditargetkan 2 juta nggak datang setahun itu cuma 1 juta, dia gampang. Wah, situasi keamanannya nggak kondusif, berarti salahnya itu di Menko Polhukam sama polisi kan gitu. Terus kalau aman-aman aja nggak ada bom segala macam, tetap nggak datang turisnya, dia bilang, wah, prasarana jalannya jelek, turis nggak mau ke sini, mereka maunya ke Bangkok karena di jalan-jalan bagus, nggak macet. Yang salah Departemen Perhubungan kan gitu. Nah, ada juga menteri-menteri yang nggak ada risiko ya. Dari semua pos di kabinet itu yang paling tidak berisiko itu Menteri Jalan-Jalan ini. Nama resminya kan Menteri Pariwisata. Ini Menteri Jalan-Jalan, ini nggak ada resikonya. Yang mungkin benar, mungkin nggak. Dan tidak bisa, ada parameternya, agak sulit juga gitu. Kecuali ada survei-survei dari potensial turis gitu ya. Turis-turis yang potensial ke sini gitu. Tetapi yang untuk yang lain-lain sih, saya kira jelas lah, bisa dinilai gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.